Syariat menyatakan kalau dia bersumpah wajib kita terima. Syariat tidak menyatakan walaupun bersumpah apa itu harus dicurigai begitu. Seperti antum bilang bahwa curiga kepada orang seperti itu syar'i. Anda nggak tahu berdasarkan apa itu bahwa itu syar'i. Nasnya mana ya? Nas Quran, hadis. Apa itu hanya pendapat antum semata? Dan yang dimaksud curiga kepada orang seperti itu apa kepada mubtadi ya? Atau kepada orang yang membawa misi bid'ah seperti yang antum bilang kepada Muhammad Khalaf, nasnya mana? Nas Quran atau hadis atau akal ulama, penjelasan ulama. Dan kalau betul nas itu ada, munasib nggak dengan ini? Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua tentang masalah sahih ya, kalau umpama yang antum omongkan tadi benar ya. Jadi kewajiban kita iqamah. Kalau bersumpah dengan nama Allah, anda dengar. Sahih. Kalau tidak terima, okay, sama berarti dengan kejadian yang anak tadi. Saya, kita wajib iqamatul hujjah kepada dia. Ya? Anak akan sampaikan. Kalau memang benar demikian. Kalau dia bersumpah, anak bersumpah. Huh? Bahala. Ya, enggak begitu. Urusan antum sama dia. Urusan antum. Nah, enggak mungkin dia bisa menerima. Dia sumpah. Harus terima. Padahal bertentangan. Gimana? Sehingga benar. Ya udah, tawakuf. Menurut antum, menurut syari gimana? Apa harus ke antum atau ke salah satu atau tawakuf? Kalau dua-duanya sumpah. Kita disuruh menerima kalau dia bermawa nama Allah sahih. Sahihnya. Nah, sekarang begini, siapa yang menuduh, siapa yang dituduh? Yang menuduh harus punya bukti. Yang dituduh bersumpah. Itu kan menurut nas. Seperti itulah. Nah, ini yang anak lakukan. Kelompok antum atau Ustaz Ja'far menuduh begini, yang dituduh sumpah, anak menuntut bukti. Itu menurut syariat. Kalau umpamanya bukti tidak ada, yang menurut syariat harus pegang sumpah. Tapi kalau umpamanya bukti ada, yang sumpah itu total sudah. Nah, seperti itu. Itu menurut nas syariat. Anak ingin semua pendapat, sikap itu berdasarkan nas syariat, bukan kemungkinan begini dan seterusnya. Nah, seperti itulah yang anak. Terus yang kedua, yang juga anak harapkan, mungkin kalau antum anggap ini nasihat, alhamdulillah. Kalau umpama anak salah menasihati ini, tunjukkan kesalahannya. Yang sering antum lakukan, kurangnya tabayun atau tasabut. Salah satu contoh yang berkaitan dengan anak ya, tentang daurah di Bandung sini. Ada yang nanya ke antum, boleh gak ikut daurah? Siapa yang ininya? Si fulan. Oh jangan, gak boleh. Karena di sana ada Farid Uqbah. Di sana umpamanya dananya dari Sofwa. Nah, antum menjawab begitu sudah memfonis. Tanpa tabayun, benar gak yang isi Farid Uqbah? Benar gak dananya ini dari Sofwa? Benar gak ini semua yang dikenalikan oleh Sofwa? Bahkan Ustaz Ja'far menyatakan Abu Haidar membuka lapangan atau apa, memberikan fasilitas bagi Sofwa untuk mengadakan daurah ini. Kalau daurah itu proyek anak. Anak ajukan dananya ke Syekh Abdullah Al-Jumai sana. Nah, kemudian memang ada saran dari Muhammad Khalaf ini Farid Uqbah ngisi. Tapi itu saran, usul. Dari Muhammad Khalaf? Usul, sahih. Anak tanya kenapa alasan? Bukan bukti juga. Alasan kalau sahih alasannya anak paham. Kenapa? Nanya alasannya begini. Bahwa Farid Uqbah sudah berubah. Dan perubahan itu tidak seketika. Bertahun-tahun dia di maktabah, di ma'had. Bergaul dengan orang-orang salafiyin. Di Sofwa juga bergaul dengan orang-orang salafiyin. Setelah itu kemudian belajar ke Syekh Al-Utsaimin selama 6 bulan. Tahunan itu, perubahan itu. Dan ketika dia pulang ke sini, sudah kelihatan perubahan itu. Dari segi manhaj, akidah, pakaian, dan seterusnya. Mungkin melihat perubahan ini Muhammad Khalaf, karena Farid Uqbah orangnya pintar, menganjurkan. Tapi kita gak menerima begitu aja. Gak setuju. Coret. Dicoret ini. Nah, kemudian dicoret. Abu Bakar masuk. Ana melihat Abu Bakar dari segi manhaj gak menyimpang. Kalau mau menurut dia, paling-paling dari segi pergaulan dengan Muhammad Khalaf. Seperti tuduhan ke anak. Nah, tapi kemudian anak melihat dia orang idari, bukan orang yang sering mutola'ah. Ketika menyampaikannya dia merasa kerepotan. Sudah anak usulkan, antum sudah idari saja, ganti sama yang lain. Anak usulkan Ain Razak. Terus umpama Farid Uqbah diganti sama Ustaz Yazid. Semua khur gimana anak tentang masalah pengaturan jadwal, materi, apa namanya, ustaz-ustaz yang isinya. Nah, mestinya sebelum antum mentahdir jangan belajar. Pertama antum tabayun benar kan? Kalau benar antum harusnya nasihati anak dulu. Oh jangan begitu, harusnya begini-begini. Setelah dinasihati anak ngeyel, anak umpamanya gak menerima, silakan tahdir, jangan ikut daurah itu. Kan mestinya begitu. Ini antum tabayun dulu ke anak enggak, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada nasihat. Langsung tahdir enggak boleh. Enggak boleh sama sekali. Nah itu. Anak ingin, apa antum punya landasan syar'i tentang sikap itu? Apakah memang untuk mentahdir daurah seperti itu tidak perlu tabayun dan tidak perlu ikhmatul hujjah dulu? Padahal waktu ketika antum ditanya dengan penyelenggara daurah, itu masih agak jauh. Atau walaupun daurah sudah berjalan kan 6 bulan ini. 6 bulan jalan. Masih bisa di tengah jalan ada perubahan, diganti, dan seterusnya. Kalau memang itu diperlukan. Dan pergantian itu selalu ada. Fadl Uqbah diganti sama Ustaz Yazid. Abu Bakar insya Allah diganti sama Ustaz Ainur Reja kalau Allah mengizinkan ya, tidak ada aral menintang tentang masalah ini. Kalau antum melihat masih ada penyimpangan baik Ustaz atau materinya, antum usulkan sama anak. Insya Allah anak rubah. Seperti itu. Hulur masalah ini. Bagaimana anak dengan paniknya ikhwan-ikhwan yang lain? Nah, ini sudah menyebar sehingga ikhwan yang tadinya ngaji ikut daurah di sini. Udah langsung. Barok. Seperti itu. Gak mau menginjakan. Yang kedua, mereka sudah menyebar itu musa'adah dari Mujtadi'. Dari Muhammad Khalaf yang sururi gak boleh. Sampai umpamanya anak juga tabayun, apakah benar ucapan antum ketika ngisi di STT tekstil, antum turun dulu di yayasan lama yang gimana, Panorama, antum bilang menyesal anak turun ke sini, ke yayasan dulu, nggak langsung ke tempat ngaji. Alasannya kenapa ini dibiayai oleh Syafah? Sah nggak mengatakan begitu? Ya mungkin tidak seperti itu ucapannya. Maksudnya lebih demikian. Anak datang ke situ dalam keadaan anak melihat adanya sesuatu. Apa sesuatu itu? Kok anak-anak itu takut kalau mau ketemu sama anak? Anak tanya, "Mbah itu karena muridnya supaya anak istirahat." Oh, ya sudah. Anak terima. Ya sudah. Istirahat. Halas. Terus anak berangkat di jalan, anak cerita tentang apa? Tentang sofa. Cerita, dan memang tidak apa ceritanya bagaimana. Al-Muhim, kenapa anak tadi curiga? Anak ngasih alasan, anak curiganya kenapa? Kok anak lihat kejalan sekarang pada takut kalau ketemu sama anak? Ini kenapa? Kenapa kok anak langsung terus khawatir, duga-duga? Karena anak bilang gini loh, masalahnya sofa. Anak ceritakan seperti yang di ya, antum boleh tanya. Setiap ustaz yang datang ke sini, anak perlakuan begitu. Begitu datang, dan dulu jajak ngobrol, suruh istirahat. Keluar semua. Atau setelah ngisi. Setelah ngisi, anak merasa, anak sering ngisi, capek. Setelah ngisi langsung diri, anak merasa, sudah, ustaz suruh istirahat dulu. Dan anak sering itu perlakuan ke antum juga. Sampai ketika anak di sini, anak tanya, gimana, apa duduk tidurnya di sini? Anak kaget tadi antum lihat jalan-jalan semalaman di sini. Oh enggak di sana, alhamdulillah. Pas anak datang ke sini, antum lagi ini, aduh anak menyesal. Anak khawatir nanti antum enggak fit. Isi sampai malam nanti sakit. Makanya anak tadi bilang, antum butuh istirahat nggak? Enggak. Udah, kalau udah apa namanya? Anak tadi bilang ke si aduh anak khawatir nanti Ustaz Muhammad ini selang ngobrol sama anak isi sampai lama, sampai malam, khawatir sakit. Anak ngomong ke sini, Ustaz Muhammad butuh istirahat. Itu anak perlakuan setiap ustaz ke sini. Mungkin antum merasa sejak lama ketika dengan siapa? Yahya Silmi dengan Farid dulu begitu, selalu begitu. Itu tidak ada maksud apa-apa. Apalagi saat kalau dulu nggak merasa, anak merasa akrab dengan anak-anak dan bisa ngobrol. Kalau dulu nggak dalam rangka ngisi, ya dalam rangka ngisi. Tapi sekarang nggak apa-apa. Tapi nggak itu zon itu. Wallahi nggak ada maksud ketika mereka jawab begitu. Sahih. Nah itu. Jadi itu maksudnya. Nah itu pertama bahwa di yayasan di Panorama bukan bantuan sekolah, bukan bantuan sekolah. Wallahi hatta 1 sen. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu iya Muhammad Khalaf ngasih untuk kontrak itu. Tapi tahun berikutnya 1 sen nggak sama sekali. Kalau toh benar, apa nggak boleh kita menggunakan fasilitas dari sofa atau dari ahlul bid'ah katakanlah? Kalau memang nggak boleh ya, maka kita sulit belajar setiap masjid, hampir setiap masjid yang dibangun dananya dari mana? termasuk Masjid Al-Furqan yang kemarin antum ngaji, itu dari Ibrahim Ad-Duwais yang wabih sururi. Ibrahim Ad-Duwais kesini langsung. Nah, itu juga bukti ketika ada orang di Bogor itu sempat menyampaikan juga. Itu jelas sekali. Sahih itu belum ada kasus sururi, belum waktu itu. Belum tahu, belum ngerti. Bagaimana kok belum tahu? Tahun berapa anak? Begitu kesana, begitu ikut daurah. Waktu Ainul Rizal dapat juara itu kan? Hah? Sudah. Iya, anak belum tahu. Sampai makanya sampai gitu. Karena ketika dia kemudian bicara macam-macam tentang mereka dan tua dan sebagainya. Bahkan waktu itu beberapa orang yang ikut pun merasa bikin halko sendiri di kamar. Tanya, anak gak tahu. Anak itu jahil. Saat itu anak gak tahu apa itu sururi. Wallahi, saat itu gak tahu. Kesini ya zain aja. Disumbang, di ini sama Syekh. Balah dia minta ngasih muhadarah. Nah, kalau kita dari Safah, iya. Kalau dari saya ini enggak. Hanya dana aja. Itu dari dia, Ibrahim Ad-Duwais. Kalau umpamanya enggak boleh kita gunakan. Kenapa kita gunakan itu? Atau apa landasan syar'inya enggak boleh? Enggak. Atau bahkan Masjid Antum di Degolan, Utsman bin Affan itu kan Safah yang baru. Dari Mubtadi. Waktu itu jelas Mubtadinya. Karena apa? Karena ya seperti Antum bilang gitu, itu pernah ke Muntada dan seterusnya itu. Kalau memang enggak boleh, kenapa itu masih dipakai masjid itu? Dan seterusnya. Nah makanya anak kaget ketika Antum di sana mengatakan, anak misal ke yayasan anak, kenapa enggak langsung aja ke sana? Enggak, bukan masalah tempatnya. Masalah. Misal artinya terlibat dengan itu. Artinya kita akhirnya nanti dianggap bahwa ini acara ini ada hubungannya dengan sofa. Itu aja, bukan masalah tempat haram ditempati karena dari sofa. Lah, enggak ada itu urusannya. Urusannya masalah dana ya. Ana melihat bahwasanya masalah dana itu beratnya apa? Kadang-kadang kita enggak bisa tegas dengan sang pemberi. Kalau kita ini sudah dikucuri dana. Ini saja masalahnya. Dan kita juga waktu itu sama saja itu diajak ke tempat-tempat orang-orang yang tadi sururi tadi itu, juga punya di sana. Tapi ternyata memang tidak bisa. Dan tidak dikasih. Karena itu tadi, bentrok juga kita enggak. Dari ngalain, enggak karena minta terus kita iya terus diterima duitnya. Enggak itu, kita enggak mau. Hak, kita katakan hak. Sehingga kita mengatakan, enggak. Karena begini. Lah itu, tepat akhirnya jebret keluar. Jadi, masalahnya bukan masalah tidak boleh atau haram kalau dipakai dananya, bukan itu masalahnya. Masalahnya tadi, kaitannya dengan pengaruh atau kaitannya dengan ketegasan kita. Kalau sampai pengaruh itu, jangan jelas. Atau kalau mereka memberikan syarat-syarat atau tidak pakai syarat. Tapi kemudian kita jadi gak enak karena mereka kalau mau bicara atau kalau mau bantah mereka. Ini kan efek dari dana tadi, bukan pada hakikatnya dana yang jadi masalah. So itu tergantung orangnya ya. Tentang pergaulan anak dengan Muhammad Khalaf, mungkin antum bisa membayangkan ya, Muhammad Khalaf datang paling setahun maksimal 4 kali, dan sekali datang ke sini ke Jakarta, gak ke Bandung. Kalau anak paling ke Jakarta mas anak ketemu udah bahasa basi ngobrol sudah lah, itu gak ada apa-apa lagi. Apa yang seperti ini bisa berpengaruh seperti itu? Dan kalau tak berpengaruh, berpengaruhnya itu dia sadar dia bukan tolik, doanya itu tolik, mutalaahnya lebih banyak. Dia akui itu. Anda nggak perlu lagi ngatur antum, kata antum lebih tahu tentang manhaj dan akidah, tentang masalah dakwah. Anda masalah idarinya hanya itu. Sehingga anda tidak melihat akan sejauh itu pengaruhnya. Seperti yang antum bilang nanti akan begini dalam bayangan anda sama sekali tidak ada ya. Terus tentang Ustaz Yazid, insya Allah anak suatu saat ya, pertama silaturahmi ingin juga ketemu langsung sama Ustaz Jafar. Sekarang dengan antum khusus saja menyangkut masalah antum. Dengan Ustaz Jafar insya Allah anak sampaikan salam dulu anak ke sana. Yang kedua insya Allah akan datang. Tapi anak gak tentukan waktunya. Mudah-mudahan dia menerima seperti yang sudah-sudah ya. Silaturahmi minta nasihat seperti ini juga. Dan ingin juga meluruskan apa-apa yang salah dari antum. Sebab anak melihat ada yang salah. Seperti tadi, tidak tabayun, kemudian tidak iqamatul hujjah dulu, sehingga itu langsung tersebar seperti itu. Terus ana satu hal lagi, ana melihat perjuangan antum sama Ustaz Ja'far dalam menegakkan al-haq, luar biasa. Tidak tersamai dengan yang lainnya, apalagi dengan anak. Hanya ini harus dijaga, jangan sampai terkotori, ya? Baik dalam masalah tahdir atau tabdi' atau yang lain-lainnya, yang ana nashkurullah thumma nashkurukum. Ketika mentahdir alam sunnah sururi, yang itu gak bisa ana lakukan atau dilakukan oleh yang lain-lainnya, terwakili salah oleh antum dan Ustaz Ja'far, nahmadullah wa nashkurukum wa nashkurullah thumma nashkurukum, alhamdulillah jazakumullah khair jazak, gitu begitu. Hanya kemudian di dalam mentahdir pihak-pihak lain, seringkali tahdirnya itu dengan data yang tidak munasib dengan waqi'. Pertama itu, sehingga orang melihat itu kedustaan. Walaupun di dalam tuduhan antum ada kebenaran, kebenaran ini bisa tertutup dengan kedustaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga dengan adamu tasabut, adamu iqamatul hujjah. Seperti salah satu contoh ya, Ustaz Ja'far bilang ketika mentahdir anak, mungkin antum tahu dia sudah mentahdir anak, enggak boleh belajar ke Abu Haidar. Salah satu alasannya, ana sudah berkali-kali, sudah sering mengingatkan dia dari sofa ini. Ana ingat-ingat kapan Ustaz Ja'far mengingatkan ana dari sofa secara khusus seperti ini, seperti yang antum sekarang bilang. Beliau bilang secara khusus? Hah? Beliau bilang secara khusus? Enggak, belum pernah bilang. Hanya paling secara umum dalam buku putih, dalam muhadarah-muhadarah yang itu ditujukan secara umum, tidak secara khusus ke ana kan. Ana ingat-ingat pertemuan ana tidak lebih dari 6 atau 7 kali. Dan itu pun tidak khusus masalah ini. Tapi dia katakan sudah berkali-kali mengingatkan tentang bahaya sofa ini. Nah seperti ini ana enggak terima, belum pernah sama sekali. Makanya nanti ana akan datang ke dia itu ingin meminta coba agar dia terkuatkan dalam mentahdir ana. Ada hujah, harus iqamatul hujah dulu ke anda. Atau mungkin nanti ada data-data yang salah yang dia ungkapkan, anda luruskan. Jangan sampai data ini terpakai lagi. Seperti tuduhan dia terhadap Muhammad Khalaf, kalau Muhammad Khalaf itu ketemu Muhammad Suri Zul Abidin atas informasi dari Amal Maghribi, Abu Usama itu. Ternyata itu salah. Dan itu bisa merusak citra dia dan menutup kebenaran yang dia ungkapkan. Orang-orang sudah mengatakan, orang itu juga dusta. Barangkali semuanya yang dia omongkan dusta, padahal yang dia suarakan kebenaran, tapi dengan data yang salah. Ini yang bahaya. Makanya pertama ana tekankan, cobalah tabayun dulu, iqamatul hujjah dulu, agar data yang disampaikan dalam mentahdir itu sahih, munasibul waqi', sehingga tidak dipersalahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum ana pernah lihat, antum pernah menulis tentang al-ana, ya, mengutip apa al-hikmah fi da'wati ila Allah taala, al-ana di salafi, ana baca dan di sana kan dijelaskan al-ana itu yaitu tasabbut, tabayun, adab ajala, seperti itu. Hatta memerangi orang kafir fatabayyan idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, hatta memerangi orang kafir sampai Usama bin Zaid itu membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kata Usama, oh, dia pura-pura aja. Kata Nabi SAW, kenapa kamu tidak bedil dadanya itu? Nah seperti itu. Kalau umpah tahdir antum didasarkan pada nas yang ilmiah, yang syar'i, kemudian informasinya benar, insya Allah itu orang-orang itu yang tadinya ragu dengan tahdir itu, yang tadinya umpamanya percaya kepada orang yang ditahdir, maka benar-benar akan berubah. Ini saran anak ke antum atau ke Ustaz Ja'far. Tabayun, iqamatul hujjah. Jangan ada tuduhan-tuduhan kedustaan. Itu akan lebih bagus, akan lebih manfaat dan lebih benar gitu ya, daripada yang sekarang selama ini. Antum mungkin sering mendengar bahwa tuduhan yang terbanyak dan terpenting kepada antum dan Ustaz Ja'far ini dusta dan ada mutabayunnya itu. Itu yang sering. Kalau antum gak mendengar, anda beritahukan sekarang bahwa tuduhan itu begitu. Ya kazibnya, ya juga ada mutabayun atau ajalah dalam mentahdir orang. Dan itu anak terasa ke anak sendiri. Seperti yang antum ungkapkan ketika mentahdir daurah. Jangan ikut daurah. Karena begini-begini. Itu tidak tabayun dan tidak ikut mentahdir. Kalau ikut mentahdir, anak menerima, kita rubah. Bila perlu, antum ngisi. Boleh, umpamanya. Seperti kalau umpamanya tidak terlalu jauh. Jogja ke sini sepekan sekali mungkin antum repot. Itu pertimbangan. Ini silakan antum anggap nasihat atau anggap kritik apapun, hanya ana ikhlas insya Allah dalam tanasuh seperti ini. Dan itu wahyu ada di antum. Gitu. Dan di Ustaz Ja'far. Dan khusus untuk Ustaz Ja'far, ana akan datang insya Allah ke sana. Gitu. Baik, dari ana, baik untuk yang ana sampaikan atau yang ingin ana dengar dari antum, merasa cukup. Ana gak ingin antum terlambat ke sana gara-gara ini. Dan ana mohon maaf ya kalau apa yang ana sampaikan ada hal yang kurang berkenan ke antum. Apa yang ana ingin dengar dari antum, ana merasa cukup. Entah kalau antum merasa kurang cukup menyampaikan ke ana. Dan apa yang ingin ana sampaikan ke antum, merasa sudah cukup juga. Nah, kalau ada kesalahan kata atau umpah hal yang kurang senang menyinggung antum, afwan, afwan. Ana enggak sengaja seperti itu. Gitu. Jazakallah khair. Nasihatnya jelas, nasihatnya. Nasihatnya untuk tatayun. Jelas kita akan tatabut dan tatayun. Yang jadi masalah kan kepercayaan. Ketika itu saya percaya dengan orang yang menyampaikan. Dia tanya begini-begini, bagaimana hukumnya. Sebagaimana orang-orang yang tanya pada seseorang, kejadiannya gini, gimana hukumnya? Jauh, kalau begitu hukumnya ini. Kalau salah ini, karena berita yang salah, dia yang jadi masalah. Bukan kita yang menjawab pertanyaan, dia yang berarti yang menghasut. Seperti itu. Kemudian kita tidak tetap di tabayun. Ya, nasihatnya anak akan lebih tetap di tabayun. Kemudian, nyatanya, dari Atkwe dan dari Sadesit, dalam obrolan bersama mereka ya, mungkin bukan dalam kajian, itu ya, masuk suka-suka itu. Demi Allah, sepanjang jalan anak sama dia, telepon dari sana ke sini, naik mobil gitu, pertanyaannya yang dikeluarkan mereka semuanya subhat. Sampai itu sedih di jalan ini, kok kayak gini? Subhat semuanya. Sudah berkali-kali, dan anak sebutin, gak hafal sudah berapa subhat yang dia sampaikan. Dari mana? Kalau bukan dari model Atkwe, tidak mudah sesuai atau dari mana? Pokoknya saya nggak tahu sumber dari mana, tapi dari mana lagi? Gitu. Dan sebagian terusak sesuai yang bilang bahkan entah di mana dengan ucapan yang jelek. Kemudian alhamdulillah mereka nggak ceritakan jeleknya apa, dan saya juga nggak tanya apa nggak perlu. Kemudian Atui juga membicarakan tentang cerita orang. Jadi ini menunjukkan bukti. Kalau apa yang anak katakan benar, jangan nanti kamu terfitnah dengan cepat. Nah benar, termakan mereka. Ya kadang-kadang bukan dalam pengajiannya, kadang dalam obrolannya, kadang dalam pertanyaannya, kadang-kadang dalam segala macam. Karena memang yang namanya bicara ada saja yang masuk kemudian pembicara seperti itu. Kalau memang orang ini ada masalah, kalau dia itu rujuk berubah, alhamdulillah, kok belajar. Jangan isi ngaji salah itu betul-betul serius, terus dia mempelajari bagaimana, dan kemudian dia hati-hati tidak kemudian merasa benar dan nyalahkan dalam keadaan dia sendiri baru masuk dalam salah. Dan sekarang banyak kan kejadian seperti itu yang anak tobat masuk salah jadi tokoh. Ini tobat di sana di Semarangnya Abdul Hadi, di sininya Farid misalnya, di tempat lain lagi orang lain lagi, kayak gitu. Ternyata bikin ricuh akhirnya. Keadaan. Karena orang-orang semuanya ngisi dalam keadaan, ya dia mau salah, mungkin ya kelas mau salah. Tapi pemikiran-pemikiran yang dulu-dulu itu masih keluar. Nah, ente kira ucapan Mustafa itu yang ente tackle itu bisa selamat? Ya mungkin selamat di Bandung. Di tempat lain, tidak demikian. Dan menyebar, dan apakah ini kecil? Kesalahan yang seperti dapat kesalahan kecil gitu. Rujuk kan gak sengaja. Oh ya gak sengaja. Insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa kecil apa besar? Sesal ya akhir. Sedih kita orang. Diadakannya dengan niat. Bukan tidak sengaja. Dengan niat yang mohon harap. Bikin daurah. Diundang adwes. Diundang pulang tokoh di sana. Da'i dikumpulkan. Hancur. Kiamat. Da'i yang dikumpulkan. Kalau da'i yang terkena syubhat, bagaimana matunya? Apa yang kecil? Jadi perkara-perkara yang besar ente agak kecil, dan anda bisa katakan bahwa itu di antara pengaruhnya kegagalan yang baik, sehingga anggap ente begitu kecil. Kemudian perkara-perkara yang lain yang juga seperti itu, yang datangnya Abdurrahman Abdul Khaliknya datang ke Tengaran. Kemudian dia menyampaikan di sana demikian, yang dikumpulkan juga dai lagi. Yang siapa? Turafiyun itu dikumpulkan. Dan anak waktu itu datang. Katanya Abdurrahman Abdul Khalik berubah. Rujuk pada salam. Coba didatangi. Datangi, ya Allah, subhanallah. Anak gak mengatakan dusta anak sampai nangis waktu itu. Anak melihat ngeri sekali ucapan-ucapan syubhat yang membuat fitnah, sedangkan yang dai yang itu seakan-akan mendapatkan suatu perahan untuk memukul anak dan dikulang. Ini dai yang kumpul. Habis itu apa anak digusok oleh mereka semuanya nyarak-nyarak ke anak. Karena diem sampai mereka ngomongnya serius, bukan sombong. Coba terangkan sama anak. Apa sih doa Fitzuriah katanya? Ketika mereka serius, baik. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi wasallam. Anak bicara, tidak peduli itu ada Ustaz Faiz. Ada Ustaz-Ustaz sampai itu yang di Cilacap. Ada semua itu. Tidak peduli. Anak dalam hal ini tahu. Tidak salah ukuran ilmu-ilmuan. Tinggi mana bukan itu. Tapi dalam hal ini saya tahu. Dengan tidak berharap mereka itu akan langsung terima. Karena ini penting jelas bagi mereka selesai. Ini hujah yang jelas-jelas ini garisnya. Dari Tengaran garisnya ke Tengaran Abu Khalid. Dari sini garisnya ke Muntada. Dari Alam Sunnah garisnya ke Riyab, ke Abdul Karim. Kelihatan. Nah, kita melihat orang-orang ini yang itu tadi bilang tentang surat itu kan mereka kan salafiyin dan sebagainya, itu tuduhan saja pada mereka yang kata si Ali begini. Si Ali ketika datang, apakah membenarkan Rahman Tuhan? Apakah membenarkan Tengaran yang mendalam Rahman Tuhan? Apakah membenarkan sikapnya Syarif? Apakah membenarkan penyebarannya Yusuf terhadap selebarannya As-Sayyid? Tidak. Semuanya disalahkan berarti kita yang mendapat dukungan dari Syarif. Alhamdulillah. Beres. Kemudian baru ketika tanya bagaimana boleh ngaji, boleh dengan syarat ini. Dan itu pun kemudian ditegur oleh Syekh Rabi. Mestinya ada salah satu lagi kata Syekh Rabi, bahwa dia tidak mengajak kepada bid'ahnya. Kalau mengajak bid'ahnya tidak boleh. Syaratnya harus orang yang mutamakin, tidak ada putusat lain dan sebagainya. Nah ini yang terus jadi fitnah. Akhirnya kita melihat, memang untuk masalah menyatukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa anfaqtum fil ardi jami'an ma alaqtum bil qulubi. Sekarang benar atau salah itu aja. Secara hujjah, secara syar'i. Kalau tidak percaya, ya sudah silakan. Dalam keadaan kita mengkhawatirkan dia. Hati-hati, ngerinya orang. Sejak arahnya ke sana. Kita enggak tahu, memang enggak tahu takdirnya gimana enggak tahu. Tapi diibaratkan apa diceritakan dalam hadis, dalam riwayat dan sebagainya bagaimana keadaan syubhat itu. Lain dengan keadaan maksiat. Maksudnya kadang-kadang gak terasa. Sehingga kalau dikatakan ini cukup, saya anggap cukup ya. Karena memang saya sudah menyampaikan sekian bukti-bukti yang Andy kemudian mengatakan bahwa saya sudah tabayun sama Allah dan ternyata tidak. Ya sudah, ambes. Tinggal tunggu saja nanti apa yang terjadi. Saya tentang itu antum bilang anda mengatakan tidak. Waktu itu anak nggak tahu apa itu sururi dan siapa yang menghadirin ini sama sekali. Kalau waktu itu tahu, yang jelas ini masalah besar tentang masalah pengarahan Syekh Syarif Nasyad Kafihi. Kita nggak ada amat ikhtilaf dalam masa ini tentang kedatangan Abdurrahman Abu Khalid. Jadi anak datang seperti niat antum. Makanya antum mungkin mendengar anak bertanya kemana ke Abdurrahman Abu Khalid. Dan pertanyaan itu ma'ruf semuanya, itu ingin tahu bagaimana manhaj dia. Anak nanya gimana orang yang akidahnya salaf tapi manhajnya ikhwan. Jawabannya begitu, kita tahu bersama. Udah cukup itu. Anak cukup itu. Tentang masalah itu gak masalah. Itu besar memang anak melihat. Anak melihat besar. Dan sejak saat itu, anak tidak berhubungan dengan orang-orang yang terfitnah seperti itu. Hanya tabayun, kemudian iqamatul hujjah itu tetap anak pegang. Tentang Syekh Syarif, anda dengar waktu ini. Tapi anda ingin langsung ketemu, ingin langsung ngobrol, ingin langsung dengar. Anda ikut di sana, di Tengaran waktu itu. Oh begini begini begini tahu begini. Ana sudah tabayun langsung, ngobrol langsung, nanya langsung waktu itu. Nah, sudah. Dan dikomatur hujah kepada dia nggak mungkin bagi anak. Levelnya beda. Ya, sudah, tapi anak tahu untuk anak dan untuk ikhwan di Bandung. Sudah anak pulang ke Bandung. Makanya di Bandung semua nggak ada masalah. Sampai detik kemarin waktu antum bilang mentahdir daurah ini. Sebelum itu, antum bayun Bandung. Karena apa? Setiap kali anak tekankan, tabayun ikhwamatul hujah, tabayun ikhwamatul hujah. Begitu terus. Hatta alamu sunnah cabangnya di Bandung ada, kita jaga agar jangan sampai berkembang. Alhamdulillah. Itu enggak ada, enggak kedengaran alamu sunnah pengaruhnya. Ya, selentingan-selentingan sedikit-sedikit ada, tapi wah itu jauh. Baif sekali suaranya, enggak ada. Itu selalu. Jadi anak ikut waktu di Tenggaran dua pekan untuk ke Syekh Syarif, tahu jelas sudah. Waktu Syekh Abdurrahman Abdul Khalik datang, anak datang ke sana, tahu sudah itu kita pegang kuat itu. Dan Anda bisa melihat sikap anak setelah itu kan. Enggak seperti yang lain-lain. Sampai detik ketika antum mentahdir daurah ini, anak tetap ingin tabayun. Apapun yang terjadi, setelah ini apakah anakmu ditahdir mati-matianmu dijauhi oleh semua sehingga yayasan warlah basabi. Asal sikap anak di atas hujjah, di atas al-haq dan sudah melalui prosedur syar'i, sudah tabayun, sudah yaqamatul hujjah. Makanya anak begitu dengar antummu kesini, zain, anak minta ke Salman sebagai panitia, beri anak waktu untuk ngobrol langsung. Alhamdulillah, anak kesana gak bisa, antum kesini. Padahal anak tanyakan ikhwan, sudah sejak lama anak ingin ke Degolan. Ketemu antum, ketemu Ustaz Ja'far. Ingin, tapi aduh kapan? Dilaksanakan waktunya Oktober, gak bisa. Anak kesana gak bisa, antum kesini. Padahal anak tanyakan ikhwan, sudah sejak lama anak ingin ke Degolan. Ketemu antum, ketemu Ustaz Ja'far. Ingin, tapi aduh kapan? Dilaksanakan waktunya Oktober, nggak bisa. November pas ada pertemuan agen salafi, aduh nggak bisa juga. Dengar antum kesini, alhamdulillah. Nah, kemarin gagal kan? Alhamdulillah sekarang ada hadir. Anak ini berbuat begini dalam rangka tabayun iqamatul hujjah. Baru ke antum sholat. Insya Allah ke Ustaz Ja'far. Kalau umpamanya ada waktu, dan insya Allah anak akan sempatkan ke sana. Oleh sebagai mukaddimah antum sampaikan ke Ustaz Ja'far salam dari anak silaturahmi ke sana dalam rangka tabayun. Mungkin dia akan banyak nasihat-nasihat berharga ke anak. Setelah itu kalau ada hal-hal informasi yang salah dari dia tentang sofah yang anak tahu dan seterusnya, anak luruskan. Jangan sampai dia mentahdir sofah atau siapapun dengan data yang salah. Sebab itu akan menjadi serangan balik bagi dia. Jadi kebenaran ini harus murni, didukung oleh hal-hal yang benar pula. Jangan sampai oleh hal-hal yang salah seperti tadi. Nah itulah. Jadi sekali lagi anak afwan ya, anak yakin antum habis dengan ini karena menguras energi. Dan kalau antum nanti di jalan ketika memberi muhadharah capek, jangan paksakan, suruh istirahat dulu. Dan sampai antum harus menjamin pulang dari sini masih tetap sehat. Jangan sakit-sakit. Tanggung jawab nanti. Anda juga sering merasa bersalah dengan meminta waktu istirahat antum untuk ngobrol. Tapi Anda memang ini penting. Penting. Karena tidak ada kesempatan lain. Penting untuk tabayun dan iqamatul hujjah. Dan Anda sudah dapatkan semua itu. Alhamdulillah. Gitu. Kita lihat selanjutnya bagaimana. Anda bisa lihat bagaimana sikap Anda selanjutnya. Anda juga akan melihat sikap antum selanjutnya. Tentang Ustaz Ja'far, insya Allah nanti anda tersendiri ke sana sebab kasusnya lain. Kalau antum kan tidak terang-terangan mentahdir. Antum hanya menyatakan anak ala syafah khufrat. Anda lupa apakah ada syafah khufrat minanarnya atau tidak, hanya ala syafah khufratnya. Dengar benar ya. Nah ke Ustaz Ja'far sudah mentahdir anak hanya terang-terangan di kaset itu. Nah itu kasus khusus lagi. Insya Allah anda akan datang. Atau kalau umpamanya dia ada muhadharah di daerah Jawa Barat, anda datangi untuk ngobrol seperti ini. Kalau enggak, soalnya diusahakan ke sana. Ini syar'i harus tabayun, kemudian iqamatul hujjah. Setelah iqamatul hujjah, tur silakan apa yang akan dilakukan. Tahir atau mendukung. Lepas. Anda rasa cukup, sekali lagi afwan ya, dan tolong jangan sampai masuk ke hati. Anda enggak ingin setelah ini umpamanya dari segi sikap kita terlihat kaku atau berubahlah, tidak seperti biasa, Anda enggak ingin. Anda tetap menganggap antum sebagai ustaz salafi muslim, saudara Anda, dan Anda tidak mentahdir antum untuk mengaji kesana kemari, hanya pesan anak tadi seperti itu. Pertama, tabayun dan Qomatul Hujjah. Yang kedua, tatbik tentang akwal-akwal ulama kepada masalah-masalah waqi. Itu tolong dijaga lebih hati-hati lagi. Anda khawatir tatbiknya ini salah gitu. Seperti kemarin Anda dengar mengutip Imam Al-Auza'i tentang alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas gitu. Kemudian wa iyyakum wa ara ar-rijal. Kemudian antum dari tatbik ini nyerempet-nyerempetnya ke masalah dana. Masalah dana ana mungkin suudzon ana, jangan-jangan nembak ke ana ini karena ana selama ini dapat dana dari Sofwa, dari Al-Khairiyah. Jangan-jangan ke sini pas antum lihat ana ada di sana, mumpung ada mungkin ditembak. Itu suudzon ana ya, afwan untuk kalau ini salah. Kalau ini benar, baik, itu satu koreksi pemikiran bagi anak. Hanya anak ingatkan apa munasibnya, apa namanya, kaidah ini, qaul ulama ini ditembakkan ke sana. Itu memang al-amru minka wal-akibatu alaika. Di dunia wal-akhirah, anak sendiri khur. Bersih, tidak ada apa-apa. InsyaAllah. Itu sebagai nasihat. Kalau terjadi, alhamdulillah. Kalau sudah terjadi, hati-hati dengan tobat supaya ini kan begitu. Baik. Masalahnya memang yang namanya rafadokan nasib begitu ditolak sama sekali. Dan ini ada yang riwayat yang lain dalam Tabiatul Shalat. Mereka itu mengatakan, aku sudah ajarkan Quran, sudah ajarkan, dan mereka tidak menerima. Sampai aku mengadakan sesuatu. Sampai aku mengadakan sesuatu yang bijak, baru mereka menerima. Nah ini kan sama. Lihatnya itu matkunya bagaimana supaya dukung tidak yarfuk. Ini maksudnya sampai jadi ukuran seperti itu. Jazakallah. Hanya itu munasib tidaknya ini. Anda memang enggak tahu ya. Hanya ingatkan apa munasib atau tidak itu urusan antum ya. Akibatnya kalau itu salah antum berdosa, kalau itu benar antum berpahala, dan nasihat itu insyaallah anak terima dan anak pikirkan, pertimbangkan insyaallah. Dan anak mohon memang nasihat-nasihat ini sering. Ketika antum melihat anak salah, beritahu anak, imma lewat kasat, imma lewat ikhwan, imma lewat surat atau telepon dulu, anak mau nasihat sama antum, telepon balik, ini perusahaannya mahal, anak telepon balik insyaallah. Nasihat itu perlu. Nasihat ya. Jangan lama sampai ke sekarang. Nasihat itu jangan sampai sejarahnya seperti Omar Rafiq dan Yusuf Sajazi. Sajazi itu sudah berubah. Nanti dulunya kayaknya dia sama. Tapi pada Maulana Khalaf sudah berubah. Kepada Pengarang sudah berubah. Kepada Rosian sudah berubah. Salah satu pembelajar kembali. Itu yang kejadian berarti ya. Bahkan sudah mengatakan tidak perlu takdir-takdiran di Indonesia. Karena tidak ada ulama. Ini ucapan-ucapan yang ngeri gitu loh. Ini yes. Belum muncul kalimat-kalimat seperti itu. Mudah-mudahan anak harapan jangan sampai seperti itu. Tadi aja Anda dengar, dia punya hujah tentang itu. Punya hujah. Anak kemarin nanya, semua kelompok-kelompok yang berbagai macam bid'ah kita semuanya punya hujah. Dia kan enggak punya hujah. Sama dengan ucapan Abraham bin Khalid. Sahih. Mereka itu punya hujah. Ya punya hujah, tapi hujah itu bagaimana cocok benar atau tidak benar. Sahih itu. Iya. Bagus kalau hujah ini dipertemukan. Antum enggak pernah sama Ustaz Yazid tentang masalah mana hujahnya. Siapa tahu dia benar. Antum salah atau sebaliknya. Syekh Rabi tanya sama Syekh Ruhaili tentang masalah tahdzir. Bagaimana? Apakah bisa Polibin Aisyah mentahdir di tempat yang seperti kami? Tidak ada. Sahih. Rujukan Ustaz Yazid itu juga. Syekh Rabi, Syekh Ruhaili, Syekh Ali Hasan Al-Athari. Di setel kasetnya, Syekh Rabi menyatakan itu ahlul ilm. Bahkan kalau dibacakan Syekh Soleh Fauzan, itu ahlul ilm. Dalam masalah al-umur al-ra'isiyah, seperti orang berzina, yaitu wadi. Tahdir dia. Tarkus sholat dan sebagainya. Tapi masalah-masalah yang rumut, kata Syekh Rabi, ini ahlul ilm. Dan masalah ini masalah umur, masalah yang iskal, yang harus ahlul ilm. Itu Ustaz Yazid ya. Tapi kalau untuk melanjutkan jangan sama anak. Anda enggak mengatakan itu sama Ustaz Yazid aja. Bos, aduh sekali lagi afwan, anak mengganggu istirahat antum ya. Ahsan diundur sedikit agar istirahatnya agak panjang lagi, mandi, makan, dan seterusnya. Pokoknya harus dijamin pulang dalam keadaan sehat. Tabarakallah, jazakallah. Anda sekali lagi jangan ada apa-apa. Hah? Biasa-biasa. Sah? Paling boleh ada kekhawatiran saja. Ya, khawatir ya, sebagai saudara. Dalam anak merasa eman gitu loh, orang kayak ente, kemudian saat nanti kejadian seperti sama Allah, kita ngeri sudah. Enggak, maksud dalam sikap, jazakallah tentang nasihat. Dan anda harapkan nasihat-nasihat seperti itu. Ini dalam sikap, ya, dalam sikap. Jangan sampai pas umpamanya anak datang, tuh, parah. Oh itu, tapi anak yakin antum enggak akan seperti itu. Tapi kekhawatiran itu ada juga ya. Kecuali kalau antum melihat anak sudah kharaj anis sunnah, mubtadi, nasihatkan dulu. Kalau sudah dinasihatkan ngeyak, silakan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.